dari bumi Chelsea mengudara. Roja, radio dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, فحديثنا هذا اليوم حديث عظيم مبارك رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه من حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وهذا الحديث المبارك أيها الأخوة المستمعون مع وجازة ألفاظه وقلة كلماته إلا أنه حوى خيرا كثيرا وعلما غزيرا، فهو معدود في جوامع كلم نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وهو مع وجازة ألفاظه اشتمل على أصول المعاملة، أولا معاملة العبد مع الله كيف تكون، وثانيا معاملته مع نفسه كيف تكون، وثالثا معاملته مع الناس كيف تكون، فجمع ذلك كله في جمله الثلاث: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak untuk diserahkan segala ibadah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, serta kepada para sahabat beliau seluruhnya. Amma ba'd, para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini, pada hari yang penuh barokah ini, itu sebuah hadis yang sangat agung yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya dari dua orang sahabat, yaitu dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu dan juga sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, di mana mereka berdua meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunt وَأَتْبِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Kata Nabi SAW, bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada, kapan saja engkau berada, dan ikutkanlah ikutkanlah kebaikan setelah keburukan, niscaya kebaikan tersebut akan menghilangkan keburukan. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, dan hendaknya engkau berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis yang penuh barokah ini, meskipun lafalnya sedikit, ya, meskipun kalimatnya sedikit, akan tetapi mengandung ilmu yang sangat luas dan mengandung fawaid-fawaid, faedah-faedah yang sangat banyak. Oleh karena itu, hadis ini termasuk dari hadis-hadis yang disebut oleh para ulama dengan jawami'ul kalim, yaitu hadis-hadis yang sedikit lafalnya akan tapi kandungannya sangat luas. Dan dalam hadis yang singkat ini, Rasulullah SAW telah menjelaskan tentang usul muamalah, tentang pokok-pokok dasar-dasar bagaimana bermuamalah. Yang pertama, tentang bagaimana muamalah seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana semestinya dalam syariat Islam. Kemudian yang kedua, Rasulullah juga menjelaskan dalam hadis ini bagaimana seharusnya seorang hamba bermuamalah dengan dirinya sendiri. Bagaimana seharusnya? Bagaimana ajaran Islam dalam hal ini? Dan yang ketiga, Rasulullah dalam hadis ini mengajarkan tentang bagaimana muamalah seorang hamba dengan masyarakat pada umumnya. Bagaimana caranya? Oleh karena itu, hadis yang singkat ini yang mengandung tiga kalimat. Yang pertama, bertakwalah engkau di mana saja dan engkau di mana engkau berada dan kapan saja engkau berada. Yang kedua, ikutkanlah atau lakukanlah kebaikan setelah keburukan, niscaya kebaikan tersebut akan menghilangkan keburukan. Dan yang ketiga, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Mari kita dengarkan penjelasan Syekh. الوصية الأولى وصية بتقوى الله عز وجل، والوصية بتقوى الله هي أعظم الوصايا وأجلها، وهي وصية الله سبحانه للأولين والآخرين من خلقه، كما قال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي كذلك وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي كذلك وصية السلف الصالح فيما بينهم. كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس أوصاهم بتقوى الله عز وجل، فالتقوى وصية عظيمة، وإذا صلح العبد بتقوى الله صلحت حاله كلها، وصلحت أعماله، واستقام سلوكه، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وأساس التقوى ومنبعها القلب، كما جاء في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، أي أن منبع التقوى القلب. فإذا تحقق القلب بتقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبته والخوف منه ومحبته سبحانه، فإن جوارح العبد كلها تستقيم وتصلح، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. ومعنى تقوى الله أي أن تجعل بينك وبين ما تخافه من سخط الله وعقابه وقاية تقيك، وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي، تفعل ما أمرك الله به وتجتنب ما نهاك الله عنه، فهذه حقيقة التقوى. فليست التقوى كلمة يقولها الإنسان أو دعوة يدعيها، وإنما تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. Para pendengar radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun wasiat pertama yaitu wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia merupakan wasiat yang paling agung. Dan dialah wasiat yang telah diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Seluruh manusia diwasiatkan oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah berfirman: "Walaqad wasayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqillaha an ittaqullah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan Al-Kitab sebelum kalian, dan juga kami wasiatkan kepada kalian an ittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini adalah wasiat Allah kepada seluruh makhluknya. Demikian juga wasiat yang senantiasa disampaikan oleh Nabi kepada umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berkhutbah selalu berwasiat kepada umatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga merupakan wasiat yang disampaikan oleh para salaf. Para salaf sebagian dari mereka menyampaikan kepada sebagian yang lain untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat ini begitu sangat agung? Karena sebagaimana dijelaskan oleh Syekh, jika seorang takwanya itu baik, maka seluruh amalannya akan baik. Jika seorang memang benar-benar telah mewujudkan ketakwaan dalam dirinya, dalam batinnya, maka niscaya seluruh amalannya akan baik pula. Sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala: "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berucaplah dengan ucapan yang lurus." Kemudian apa kata Allah? "Yuslih lakum a'malakum." Maka Allah akan meluruskan, memperbaiki pula amalan-amalan kalian. Di sini jelas, jika seorang bertakwa, maka amalannya akan ikut pula bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalannya akan baik seluruhnya. Kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya asas atau dasar daripada ketakwaan adalah hati. Jika hati seorang hamba telah dipenuhi dengan sinar ketakwaan, dipenuhi dengan rasa muraqabah, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah, rasa raja kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jawarih seluruh anggota tubuh tentunya akan tunduk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Kata Rasulullah sallallahu, tidak akan lurus iman seorang hamba sampai lurus pula hatinya. Para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih ketakwaan itu? Ketakwaan yang merupakan wasiat yang sangat besar, wasiat yang sangat agung. Apakah makna takwa? Syekh menjelaskan bahwasanya makna takwa adalah antaj'al bainaka wa baina adzabillah wiqayah, yaitu engkau menjadikan penghalang antara engkau dan azab Allah, yang engkau takutkan dari azab Allah Subhanahu wa taala, engkau adakan jadikan penghalang. Penghalang itu apa? Agar bisa menghalang kita dari azab Allah, yaitu dengan bimtisali awamirihi wajtinabi nawahih, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat ketakwaan. Takwa bukanlah kalimat tukal, bukan perkataan yang diumumkan orang, kita harus bertakwa, kita harus takwa kepada Allah, ucapan yang sering disampaikan orang, namun tidak mengandung makna sama sekali, hanya ucapan kosong. Betapa banyak orang menyerukan untuk bertakwa namun tanpa makna. Betapa banyak orang ngaku-ngaku sebagai bertakwa, kita adalah orang-orang yang bertakwa, namun tidak ada buktinya. Takwa itu harus ada buktinya, yaitu apa? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ala nuri minallah, dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketakwaan. Dan termasuk ketakwaan apa? Tarku manahallahu an, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ala nuri minallah, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, khaufan min adzabillah, dengan rasa takut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketakwaan, menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. والنصوص الآمرة بتقوى الله عز وجل تارة تضاف فيها التقوى إلى اسم الله عز وجل، مثل قوله واتقوا الله الذي إليه تحشرون، ومثل قوله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والمعنى أي اتقوا سخطه وغضبه سبحانه، وهو جل وعلا أهل أن يخشى ويهاب ويجل ويعظم في صدور العباد حتى يعبدوه ويطيعوه ويمتثلوا أمره ويجتنبوا ما نهاهم تبارك وتعالى عنه، وهو عز وجل أهل لذلك، كما قال سبحانه هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وتارة تضاف التقوى في النصوص إلى العقاب، عقاب الله، وإلى مكان العقاب كالنار، كما في قوله واتقوا النار التي أعدت الكافرين، كما في قوله فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وتارة تضاف إلى اليوم الذي فيه العقاب والعذاب، كما في قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقول الله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. قد ذكر أن من آخر أو آخر ما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. Para pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun nas-nas atau dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk bertakwa, ada beberapa model. Yang pertama, terkadang ketakwaan itu diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Bertakwalah kepada Allah. Artinya apa? Takutlah kepada Allah. Takutlah larangan Allah Subhanahu wa taala, takutlah kemarahan Allah Subhanahu wa taala, takutlah azab Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah memang berhak untuk ditakuti, karena Allah berhak untuk diagungkan. Para makhluk harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah sehingga tidak melanggar larangan-larangan Allah. Takut kepada Allah sehingga bisa menjalankan perintah-perintah Allah. Makanya Allah katakan, "Wattaqullah." Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, dia memang pantas dan berhak untuk ditakuti. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah." Dan dia adalah Allah yang berhak untuk ditakwai, yaitu untuk ditakuti, wa ahlul maghfirah, dan berhak untuk memberi ampunan kepada hamba-hambanya. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, terkadang ketakwaan disandarkan kepada iqab, kepada azab Allah Subhanahu wa taala, atau kepada tempat dilangsungkannya iqab, dilangsungkannya azab Allah Subhanahu wa taala, seperti api neraka. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Takutlah kalian kepada api neraka yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala." Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara." Takutlah kalian kepada api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Allah membuat kita takut tentang neraka yang sangat mengerikan, agar kita tunduk kepada Allah dan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang ketakwaan disandarkan kepada hari di mana dilaksanakannya pembalasan, hari di mana di situ ada azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Takutlah kalian kepada suatu hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Hari yang sangat mengerikan, hari pembalasan. Allah memerintahkan kita untuk takut kepada hari tersebut, hari di mana kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertanggungjawabkan segala amalan kita. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, takutlah kalian kepada suatu hari di mana sebuah jiwa tidak akan menyelamatkan jiwa yang lain. Masing-masing akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya termasuk ayat terakhir yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Takutlah kalian kepada hari di mana kalian akan dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi hadhihi al-wasiyya, "Ittaqillah haythuma kunt." وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له المسلم، يعني اتق الله في سرك وعلنك، في خلوتك وجلوتك، عند الناس وفي الغيبة منهم، أينما كنت اتق الله، لأن الله سبحانه وتعالى يراك أينما تكون ويطلع عليك أينما حللت، ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم سبحانه وتعالى كل شيء، أحاط علمه بكل شيء، ويرى جميع المخلوقات، ويسمع سبحانه وتعالى جميع الأصوات. فالواجب على العبد أن يتقي الله أينما كان. ذكر بعض أهل العلم أن رجلا دخل في منطقة فيها أشجار كثيفة متلاصق بعضها ببعض، فقال لو خلوت هنا بمعصية من كان يراني؟ يعني لو جئت في هذا المكان لأفعل معصية من يراني؟ ثم جال في خاطره قول الله سبحانه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وذكر ابن رجب رحمه الله عن امرأة في الصحراء عربية راودها رجل عن نفسها، فقال لها، نحن في مكان ما يرانا إلا الكواكب، يعني مما تخافين، لا يرانا إلا الكواكب. قالت، أين مكوكبها؟ يعني أين خالق الكواكب سبحانه ألا يرانا؟ فالواجب على العبد أن يكون دائما مستحضرا رؤية الله له واطلاع عليه، وأنه لا تخفى عليه خافية، كما قيل، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam wasiat ini yang berkaitan dengan takwa, ittaqillah haitsuma kunt, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah di mana saja engkau berada, kapan saja engkau berada, dan di mana saja engkau berada. Artinya apa? Tatkala engkau sedang bersendirian, tatkala engkau sedang di hadapan banyak orang, tatkala engkau sedang dilihat oleh banyak orang, tatkala engkau tidak ada yang melihat engkau, dimanapun engkau berada dan kapan saja engkau berada, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah melihat engkau di mana saja engkau berada. Dan Allah Maha mengetahui apa saja engkau lakukan. Dan ilmu Allah sangat luas, mencakup segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mendengar seluruh suara dan Allah melihat seluruh yang dilihat. Oleh karena itu wajib bagi seorang hamba untuk senantiasa bertakwa kepada Allah di mana saja dia berada. Karena dia harus yakin bahwasanya Allah senantiasa melihat dia dan Allah Maha mengetahui seluruh apa yang dia lakukan. Oleh karena itu para ulama menyebutkan tentang kisah sebuah tentang seorang laki-laki yang dia masuk dalam sebuah tempat di situ apa namanya rimbun pohon-pohon begitu banyak menempel satu dengan yang lain, ya. Banyak sekali pohon yang rimbun dan seakan-akan dia tertutup di tempat tersebut, tidak ada yang melihat. Maka dia pun mengatakan, kalau saya melakukan maksiat di tempat seperti ini, siapa yang melihat saya? Kemudian tidak dia sadari terlintas dalam benaknya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir." Yang artinya, bukankah yang menciptakan tahu tentang apa yang dia ciptakan? Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Latif dan Maha Khabir, Maha mengetahui. Kalau dia adalah makhluk Allah, pasti Allah tahu segala sesuatu yang dilakukan karena Allah yang telah menciptakan dia. Kita adalah makhluk Allah, kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Rajab Al-Hanbali pernah menyebutkan tentang kisah seorang wanita yang diajak berzina oleh seorang laki-laki. Kemudian wanita tersebut mengingkari, tidak ingin. Apa kata laki-laki tersebut? Tidak ada yang melihat kita kecuali kawakib, tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang. Apa kata wanita ini? Fa aina mukawkibuha? Mana yang menciptakan bintang-bintang? Bukankah yang telah menciptakan bintang-bintang tersebut Allah Subhanahu wa taala melihat kita? Oleh karena itu para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terlintas dalam benak kita bahwasanya tidak ada yang melihat kita. Setiap langkah kita, setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita sama saja dilihat orang ataupun kita bersendirian. Yakinlah bahwasanya semuanya telah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah Maha melihat atas segala sesuatu. Allah Maha mendengar atas segala sesuatu. Bagaimana apa yang kita lakukan samar bagi Allah? Tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah hari di mana kita akan dibangkitkan dan mintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. الوصية الثانية في هذا الحديث العظيم قوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وذلك أن العبد لابد أن يقع في شيء من التقصير وشيء من الخطأ مهما اجتهد ومهما سعى في البعد عن المعاصي والحرص على الطاعات، لا بد أن يقع في شيء من الزلل. فقال عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وهذا فيه إرشاد إلى الإكثار من الحسنات، والله سبحانه وتعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، وإلى المبادرة إلى التوبة، لأن التوبة حسنة تمحو المعصية. فينبغي العبد إذا وقع في شيء من الذنب أن يبادر إلى التوبة، والتوبة تمحو ما قبلها، وأيضا يحرص على الإكثار من الحسنات لأن الحسنات يذهبن السيئات. وصيت yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata وأتبع السيئة الحسنة تمحها، artinya lakukanlah kebaikan setelah keburukan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan. Kenapa Nabi SAW mewasiatkan dengan wasiat ini? Karena bagaimanapun seorang hamba berusaha semaksimal mungkin untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dia pasti akan terjerumus dalam kesalahan. Dia pasti kurang dalam melakukan ketakwaan, pasti kurang dan pasti terjerumus dalam kesalahan. Oleh karena itu Nabi SAW memberi petunjuk, kalau seorang hamba terjerumus dalam dosa, terjerumus dalam kejelekan, terjerumus dalam keburukan, apa yang harus dia lakukan? Kata Nabi, wa'bi as-sayyi'atal hasanah tamhuha. Lakukanlah kebaikan setelah keburukan, niscaya kebaikan tersebut akan menghilangkan keburukan. Oleh karena dalam lafal hadis ini, dalam wasiat yang kedua ini, Nabi SAW menyuruh kita untuk senantiasa memperbanyak kebajikan-kebajikan. Terutama jika seorang telah terjerumus dalam kemaksiatan, perbanyak kebajikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanati yudhibuna sayyi'at." Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan. Dan wasiat ini juga memberikan pengarahan kepada kita agar segera kita bertobat. Jika seorang terjerumus dalam kesalahan, jangan tunda-tunda tobatnya. Jangan tunda-tunda. Segera berbuat, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru tobatnya itu juga merupakan kebaikan. Yang kebaikan tobat itu bisa menghilangkan kemaksiatan yang telah dia lakukan. Kebaikan tobat yang dia lakukan itu bisa menghapus dosa-dosa yang dia lakukan. الوصية الثالثة الوصية بالخلق الحسن في معاملة الناس قال وخالق الناس بخلق حسن وقد سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن أعظم شيء يدخل به الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في هذه الوصية وحسن الخلق هو معاملة الناس بالمعاملة الطيبة الحسنة الكريمة التي يحب الإنسان أن يعامل بها وأحسن ما يقال في حسن الخلق وبيان حقيقته أن تعامل الناس بالشيء الذي تحب أن يعاملوك به والشيء الذي لا تحب أن يعاملوك به لا تعاملهم به ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهذه حقيقة الخلق الحسن أن تحب الخير لإخوانك المسلمين وأن تحرص على معاملتهم بالمعاملة الطيبة اللطيفة الكريمة التي تحب أن تعامل بها. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun wasiat yang ketiga, wasiat yang terakhir yaitu berakhlak mulia. Kata Rasulullah sallam wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hendaknya engkau berakhlak dengan bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini adalah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara kita bermuamalah dengan manusia, yaitu kita harus berakhlak mulia dengan mereka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang a'zami syai'in, perkara yang terbesar yang menyebabkan seorang masuk surga. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling merupakan sebab terbesar masukkan orang ke dalam surga adalah dua perkara kata Nabi. Taqwallahi wa husnul khuluq, yaitu takwa kepada Allah, bertakwa dan berakhlak mulia kepada manusia. Dan dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggabungkan keduanya, wasiat untuk bertakwa kepada Allah dan wasiat untuk berakhlak mulia kepada manusia. Apa itu berakhlak yang mulia? Berakhlak yang mulia yaitu kita bermuamalah dengan manusia, dengan masyarakat, dengan muamalah yang kita senang kalau seandainya itu dilakukan kepada kita. Kalau kita ingin orang berbuat baik kepada kita, maka demikian pula kita hendaknya berbuat baik kepada manusia yang lain. Kalau kita ingin manusia senyum kepada kita, demikian pula akhlak yang mulia, yaitu kita pun senyum kepada orang lain. Itulah yang disebut dengan akhlak yang mulia. Oleh karena itu kata Syekh mengatakan, pendapat yang perkataan yang paling baik tentang masalah akhlak yang mulia, yaitu engkau melakukan suatu perkara yang engkau suka kalau itu dilakukan kepada engkau. Engkau melakukan suatu perkara yang engkau suka jika itu dilakukan kepada engkau. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ahabba an yuzahzah 'anil nar wa yudkhala al-jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wa liyati ila an-nasi allati yuhibbu an yu'ta ilayhi." Kata Rasulullah sallallahu, barang siapa yang senang untuk diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaknya dia meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Dan yang kedua, "Wa liyati ila an-nasi allati yuhibbu an yu'ta ilayhi." Dan dia memberikan kepada manusia apa yang dia senangi untuk diberikan kepada dia. Itu persyaratan Nabi. Barang siapa yang ingin masuk surga dan ingin diselamatkan dari neraka, pertama meninggal dalam keadaan beriman, yang kedua berakhlak yang mulia, memberikan kepada manusia apa yang dia senangi untuk diberikan kepada dia. Kalau seorang ingin diberikan untuk diperbuat baik, maka dia pun berbuat baik kepada orang lain. Jangan dia senang ingin saja dia dibaikin, adapun sama orang dia tidak berbuat baik. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak akan beriman salah seorang dari kalian sampai dia menghendaki bagi saudaranya apa yang dia kehendaki untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu akhlak yang mulia itu kita menghendaki kebaikan bagi masyarakat. Ingin masyarakat dapat hidayah, ingin masyarakat dapat petunjuk, ingin masyarakat berakhlak mulia, itulah namanya akhlak mulia. Ingin memberikan kebaikan kepada masyarakat. فهذه أيها الأخوة المستمعون ثلاث وصايا عظيمة جمعها نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم المبارك. والأولى منها تتعلق بالمعاملة بين العبد وبين الله، والثانية في معاملته مع نفسه، والثالثة في معاملته لعباد الله. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يتقبل منا صالح الأعمال وسديد الأقوال، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه غفور رحيم جواد كريم. Demikianlah para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga wasiat yang agung yang terkumpul dalam hadis yang penuh barokah ini. Yang pertama adalah wasiat untuk bertakwa kepada Allah, yang kedua wasiat untuk melakukan kebaikan setelah terjerumus dalam kesalahan, dan yang ketiga wasiat untuk berakhlak mulia kepada masyarakat. Demikian saja, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita petunjuk yang lurus kepada kita semua, kemudian kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua dan menunjuki kepada kita jalan yang lurus dan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah, semoga bermanfaat. Nah, demikian ikhwatal Islam untuk kajian kita di kesempatan sore hari ini. Dan halo Ustaz, masih ada waktu 5 menit ke depan, ada pertanyaan yang mungkin bisa kami sampaikan. Kami akan mengangkat satu pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan sore hari ini di line telepon. Nah, assalamualaikum. Halo. Ya, dengan siapa, dari mana, Pak? Dari Neno di Tangerang. Ya, silakan Pak Neno. Ustaz ingin mau tanya nih, bagaimana ini antara bila antar suami istri sesudah wudu itu membatalkan nggak bersentuhan? Pertanyaan mengenai masalah fikih, Ustaz bisa menyimak. Soal wahid was min ma hukmul yani wahid yang yumsik zawjat hala yang fadhal wudu wala lams ar-rajul li zawjatihi la yanqad al-wudu illa idha kan bi shahwa wa hasala imdha fa inna bi dhalik yantaqib al-wudu amma mujarrad al-lams fa innahu laysa bi naqib للوضوء. المراد بقوله تعالى أو لمستم النساء أي الجماع. Syekh menjelaskan bahwasanya seorang suami yang menyentuh istrinya hanya sekadar menyentuh tidak membatalkan wudu, ya, kecuali jika dia menyentuh istrinya sambil dengan syahwat dan akhirnya keluar madhi dari kemaluannya, itulah yang membatalkan wudu. Adapun menyentuh saja maka tidak membatalkan wudu. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala أو لمستم النساء, atau engkau menyentuh para wanita, maksudnya jima, maksudnya adalah berjima dengan para wanita, itulah yang membatalkan wudu. Satu pertanyaan terakhir Ustaz untuk sore hari ini dari Pak Asep di Lampung Barat, Lampung Selatan. Apakah kaitannya antara akidah dan akhlak? Karena sering mendapati bahwasanya ada kaum muslimin yang berakidah lurus tetapi akhlaknya yang tidak sesuai. Mohon penjelasannya. Soal mal alaqah dengan akidah dan akhlak? Kita najis bahkan nasi dalam akidah jaya. المفروض أن تكون العقيدة الصحيحة مصلحة لخلق الإنسان، وأنه إذا استقام قلبه بالاعتقاد الصحيح تستقيم جوارحه بالأخلاق الفاضلة. بل إن مفهوم الخلق بإطلاقه العام كما في قول الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، تناول الأدب مع الله أيضا الأدب مع عباد الله، تناول الأدب مع الله بالعقيدة الصحيحة والإيمان الصحيح، وأيضا الأدب مع عباد الله في حسن المعاملة وكريم المعاشرة والارتباط بين العقيدة الصحيحة والخلق الفاضل وثيق جدا. ولهذا الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتاب العقيدة الوسطية ختمها بذكر الأخلاق الإسلامية والآداب الفاضلة، لأنها أمور تنبني على الاعتقاد الصحيح، وأن العبد كلما عظمت عنايته بالعقيدة الصحيحة كان ذلك سببا لحسن خلقه. والله تبارك وتعالى وحده الموفق والهادي إلى سواء السبيل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Saya menjelaskan bahwasanya yang seharusnya akidah yang benar itu dialah yang akan meluruskan akhlak seseorang. Kenapa? Karena jika akidah seorang sudah lurus, hatinya sudah lurus, keyakinannya sudah benar, maka otomatis akan perbaiki amalannya. Bahkan saya menjelaskan bahwasanya mafhum dari akhlak secara umum itu menyangkut akidah dan juga menyangkut akhlak terhadap manusia yang lain. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman memuji nabinya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang mulia. Para ulama menjelaskan bahwasanya keagungan akhlak nabi itu pada dua sisi, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kepada manusia. Akhlak kepada Allah dengan berakidah yang benar, dengan keyakinan yang benar, seorang berakhlak kepada Allah dengan akhlak yang benar. Demikian juga Nabi SAW berakhlak yang mulia kepada masyarakat, dengan bagaimana bermuamalah dengan hamba-hamba Allah, dengan cara yang baik, dengan senyum, dengan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, kaitan antara akhlak terhadap manusia dan akhlak terhadap Allah, kaitannya sangatlah erat. Oleh karena itu, para pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seharusnya orang kalau berakidah yang mulia, akidah yang benar, akhlaknya pun baik. Karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, di mana Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, beliau di awal kitab dari sampai akhir menyebutkan tentang akidah, dan beliau tutup kitab beliau tersebut dengan masalah akhlak. Beliau tutup kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah dengan masalah akhlak, tentang bagaimana bermuamalah dengan manusia, bermuamalah dengan orang tua. Ya. Kenapa? Karena seorang kalau perhatian terhadap akidah dengan perhatian yang benar, dengan niat yang benar, maka hasilnya adalah akhlak yang mulia, akhlak yang benar. Semakin perhatian dia besar terhadap akidah, semakin besar pula kemuliaan akhlaknya. Demikian saja para pendengar radio Raja yang dirahmati Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan kita semua, dan hanyalah Allah yang beri petunjuk kepada kebenaran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.